Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulina al-karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihidahu ila widdin wa sallamu tasliman kathira. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba' Ma'asyara muslimin wa muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimahumullah. Alhamdulillah, tiada hentinya kita senantiasa menjadikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan senantiasa memberikan bimbingan dan taufik kepada kita sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya mujibal sa'irin. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita sedikit dari apa yang kemarin sudah kita masuk pada pembahasan apa yang merupakan sunnah untuk mendahulukan yang kanan dalam perkara-perkara yang baik. Dari hadis yang umum, hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ajibuhu at-tayammum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dari yang kanan. Kemudian hadis-hadis berikutnya adalah merinci dari apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam keseharian, dalam bersuci, ketika makan dan minum, kemudian juga ketika memandikan jenazah, ketika mandi janabah, ketika memakai sendal, bahkan tidak hanya merupakan perbuatan beliau, namun beliau juga memerintahkan, menghasung untuk melakukan seperti itu. Dia mengatakan idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna. Jika salah seorang dari kalian memakai sendal, maka mulailah dari yang kanan. Wa idza naza'a falyabda bil yamin. Dan apabila melepaskannya, maka mulai dari yang kiri. Ini bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita. Baik itu merupakan fi'il atau perbuatan beliau, demikian pula qaul, ucapan beliau. Maka ketika sabda dan perbuatan beliau sama, ini menguatkan dari disyariatkannya atau disunnahkannya untuk kita mengikuti sunnah ini, menunjukkan sunnah yang kuat untuk kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan seperti ini dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian juga hadisnya Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Rasulullah SAW menjadikan kanannya untuk makan, minum, dan memakai pakaian memulai dari yang kanan, dan kiri dipakai untuk selain itu. Kemudian juga hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW juga memerintahkan idza labistum, jika kalian memakai pakaian, wa idza tawaddatum, dan jika kalian berwudu, fabda'u bi ayaminikum, maka mulailah dari yang kanan. Ini hadis-hadis ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tuntunan, menguatkan kepada kita tentang sunnahnya memulai yang kanan dalam berwudu, dalam bersuci, demikian pula dalam memakai pakaian. Ya, ini merupakan keseharian kita. Demikian pula dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang terakhir dalam bab ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata Mina, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Mina. Fa'atal jumrata faramaha. Kemudian beliau mendatangi jumrah di musim haji. Kemudian beliau melemparnya. Summa ata manzilahu bi Mina wa nahara. Ini sepertinya maksudnya adalah jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah melempar jumrah, kemudian beliau datang ke rumahnya di Mina, ke tempat tinggal beliau di Mina. Wa nahara. Kemudian beliau menyembelih kurbannya, menyembelih hadiyahnya. Summa qala lil halaq. Kemudian beliau mengatakan kepada tukang cukurnya, khud, ambillah. Wa asyara ila janibihi al-ayman. Yani mulailah, sambil mengisyaratkan ke sisi kanannya ketika potong rambutnya. Summa al-aisar. Kemudian yang kiri. Summa ja'ala yu'tihi an-nas. Kemudian beliau memberikan rambut itu kepada manusia, kepada para sahabat. Jemaah binakan Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah SAW dalam di hari Nahar atau tanggal 10 Zulhijjah ketika haji wada', setelah melempar jumrah, kemudian menyembelih kurbannya, kemudian menggundul rambutnya. Dan ini pekerjaan yang dilakukan oleh seorang yang haji. Di tanggal 10 itu ada 4 pekerjaan. Pertama melempar jumrah, urutannya itu. Pertama melempar jumrah, yang kedua menyembelih hadiyunya bagi yang tamattu ataupun yang qiran, kemudian menggundul atau memotong rambutnya, yang ketiga, keempatnya adalah tawaf ibadah, menunaikan tawaf ibadah. Namun dalam hal ini mau didahulukan yang mana boleh dari 4 perkara ini. Kemudian dalam riwayat yang lain, lamma ramal jamrata wa nahara nusukahu wa halla. Tatkala beliau telah melempar jumrah, jumrah Aqabah, kemudian menyembelih sembelihannya dan tahallul, nawalal halaq syaqqahu al-ayman fa halaqahu. Kemudian beliau menarik tukang cukurnya untuk menariknya dari sisi kanannya, kemudian menggundulnya. Summa da'a Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian memanggil Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, fa'atahu iyyah. Kemudian diberikan rambut itu kepadanya. Summa nawalahu syaqqal aysar. Kemudian mengambil lagi dari sisi kiri. Faqala ahliq. Kata Rasulullah kepada tukang cukurnya, potonglah, gundullah. Ahliq artinya adalah habisi, digundul. Fahalaqahu. Kemudian tukang cukurnya pun menggundulnya. Fa'atahu Aba Talhah. Kemudian juga memberikannya kepada Abu Talhah dan mengatakan, iqsimhu bainan nas. Bagilah rambut ini kepada manusia, di antara manusia. Jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan apa yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanggal 10 Zulhijjah ketika haji, dari melempar jumrah Aqabah, kemudian yang kedua menyembelih hadiyunya. Bahwasanya hadiyu itu disembelih tanggal 10, bukan sebelum itu. Ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Maka bapak ibu yang mau pergi haji, ya, Ini perlu diketahui bahwa menyembelih hadyu yang orang Indonesia mengatakan dam, ya. Padahal dam ini beda. Sembelihan itu ada 4 jenis, ya. Sembelihan itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah al-hadyu ini. Hadyu itu sembelihan wajib bagi yang menunaikan haji tamato atau qiran. Ya. Ini namanya hadyu. Kemudian yang kedua, dam. Dam ini adalah sembelihan karena melanggar wajib haji. Melanggar wajib haji. Misalkan ihram tidak dari miqat, atau kemudian melempar jumrah belum waktunya, atau tidak bermalam di Mina, dan semisal itu, ini di permasalahan haji, dari wajib-wajib haji, maka bisa diganti dengan membayar dam, menyembelih seekor kambing. Ini dam, denda. Atau dam ini adalah pelanggaran di tanah suci, ya, yang sudah sebanding dengan itu. Pelanggaran karena hukum tanah suci berbeda dengan tanah haram. Ini juga kena denda. Ini namanya dam. Kemudian yang ketiga namanya udhiyah. Udhiyah ini adalah sembelihan yang dilakukan bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, yang biasa kita lakukan pada Idul Kurban, Idul Adha, namanya udhiyah. Kemudian yang keempat adalah sembelihan biasa, yakni sembelihan untuk dimakan. Ya. Maka ini yang salah kaprah, ya. Salah tapi kaprah dikatakan dam, ya. Padahal dam ini adalah berbeda dengan hadyu. Maka ini Rasulullah SAW, perhatikan Bapak Ibu yang khususnya mau tidak haji pada tahun ini, ya. Ini bahwa menyembelih kurban itu adalah mulai tanggal 10. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Ambil dari, jangan dari siapapun. Pendapat banyak. Kalau mau mengikuti pendapat, ya. Ada yang membolehkan menyembelih sebelum itu, ada yang mengatakan bolehnya menyembelih setelah menunaikan umroh tamattu'nya sebelum hajinya. Yang ini umumnya dikerjakan di Indonesia seperti itu, ya. Yang umumnya dikerjakan oleh jemaah haji Indonesia setelah menyelesaikan umroh tamattu'nya sebelum hajinya, ini mereka menyembelih hajinya itu, ya. Nah, seperti ini adalah tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Karena yang dilakukan oleh Nabi setelah melempar jumrah baru menyembelih hadyunya, atau yang dikatakan dam ini, ya, bagi oleh orang kita, ya. Ini supaya hadyunya itu bisa bagus, ya. Mengikuti sunnah Nabi, jangan sembarangan, sudah jauh-jauh, mahal lagi, nunggunya lama lagi, ya. Kemudian hadyunya sia-sia, kan, ya, eman-eman, ya. Eman sekali, ya. Perjalanan yang cukup berat, ya. Jauh, ya. Apalagi ini musim ini kemungkinan musim panas, ya. Masih panas ini, kemudian hajinya tidak karu-karuan, ditambah lagi dengan berbagai keyakinan-keyakinan yang tidak karu-karuan, kelenek-kelenek, ini Allah musta'an. Maka bagaimana kemudian akan mendapatkan mabrur kalau kemudian ibadah haji itu sendiri tidak dipelajari dengan baik, bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dilakukan Nabi SAW setelah melempar jumrah Aqabah, kemudian menyembelih hadyunya, kemudian menggundul rambutnya bagi laki-laki. Lebih utama digundul, ya. Dan boleh dipendekkan saja. Tapi Rasulullah mengatakan yarhamullahul muhalliqin, yarhamullahul muhalliqin, yarhamullahul muhalliqin wal muqassirin. Semoga rahmat Allah kepada orang-orang yang menggundul rambutnya, Nah, beliau ulangi sampai 3 kali. Baru yang keempatnya wal muqassirin, dan yang memendekkannya. Dan ini lafadznya muqassirin, memendekkan, artinya diratakan seluruh rambutnya, dipotong seluruh rambutnya tapi dipendekkan seperti kita potong rambut itu. Bukan kemudian dipotong sebagian. Ada yang mengatakan sebagian, dipotong sebagian saja ini sudah sah. Ini sekali lagi adalah pendapat, bukan dalil, ya. Bukan dalil. Maka tentunya riwayat itu lebih kita dahulukan daripada pendapat, ya. Riwayat lebih kita dahulukan daripada riwayat. Ini karena kalau mengikuti pendapat, waduh, masya Allah. Kalau Syafi'i ya, 3 lembar saja sudah sah katanya. Maliki, Hanafiya katanya selebar 4 jari ini. Mengukurnya bagaimana nggak tahu nih. Maliki ya beda lagi. Ini semuanya adalah pendapat, tapi nas kita lihat Rasulullah seperti itu. Ya, mengatakan yarhamullahu muhandiqin, yarhamullahu muhandiqin, yarhamullahu muhandiqin, kemudian yawal muqassirin. Dan ini yang dilakukan Rasulullah adalah menggundul, karena kata halq, halaqa itu artinya gundul, menghabisi, ya. Menghabisi rambutnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian setelah itu kemudian boleh pakai baju biasa, ya. Sudah mengganti ihramnya, sudah tahalul. Kemudian tawaf ifadah. Ini syahidnya dalam hal ini, hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi, ini bab tentang disunnahkannya mendahulukan yang kanan adalah ketika menggundul rambutnya, ini juga memulai dari yang kanan. Maka di sini juga disunnahkan untuk kita mengajari tukang cukur ketika kita datang ke tukang cukur potong rambut, mas-mas mulai dari yang kanan dulu, ini sunnah, ya. Kadang-kadang kan yang asal tempel saja potong, Rasulullah mulai dari yang kanan dulu. Dan ini adalah sunnah Rasulullah seperti itu. Ini maka itu disunnahkan untuk kita mengajari tukang cukur sebagaimana juga Rasulullah mengajari itu. Untuk memulai dari potong rambutnya itu dari bagian kanannya. Nah, ini sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian dari hadis ini juga bolehnya bertabarruk mengambil barokah dengan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan oleh para sahabat dan tidak ada dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi ini hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Rambutnya ini kemudian juga ludahnya, ya, untuk apa namanya lap, ya. Kemudian keringatnya, bagaimana riwayat dari Ummu Sulaim, ya. Ketika Rasulullah datang ke rumahnya Ummu Sulaim, kemudian tidur siang, keringatnya ini diambilnya, ya, untuk minyak wangi, ya. Ini dan ini jasad Nabi alaihi salatu wasalam adalah barakah. Dan ini khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak ada satupun yang bisa menyertai beliau dalam masalah ini, seorang pun dari umat ini. Wala keturunannya juga tidak siapapun. Karena seandainya, karena ini dari ini ada kemudian diambil dalil, nah, termasuk Imam Nawawi dalam masalah ini juga di Kitab Al-Adhkarnya Bikandula Ibn Syarah Sahih Muslim, ya, tentang katanya bolehnya bertabaruk dengan orang soleh. Nah, ini tidak benar. Karena apa? Kita lihat kalau seandainya itu dibolehkan, tentunya para sahabat melakukannya. Sepeninggal Nabi kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, orang-orang terbaik. Tahnik mereka datangkan bayi itu kepada Rasulullah untuk tentunya barokah. Ketika mereka dikaruniai seorang anak bayi, maka mereka bawa sebelum dikasih makan oleh air susu ibunya, dibawa kepada Rasulullah untuk ditahnik, ya. Ini sunnahnya bayi ketika baru lahir ditahnik, dikunyahkan kurma, kemudian dioleskan di langit-langitnya. Dan mereka menginginkan yang melakukan itu Rasulullah, supaya mendapatkan barokah dari Rasulullah dan kemudian mendapatkan doanya dari Rasulullah. Tapi setelah Rasulullah meninggal, tidak ada satupun yang kemudian datang kepada Abu Bakar, datang kepada Umar, atau datang kepada para sahabat yang lain yang mereka adalah para ahli ibadah. Makanya menunjukkan khusus untuk Nabi alaihi salatu wasalam saja, dan tidak kepada yang lainnya, tidak juga kepada keturunannya. Kalau seandainya itu dibolehkan kepada keturunannya, datang kepada Fatimah, datang kepada Ali, datang kepada yang masih dari keluarga beliau, ya, Ahlul Bait. Ternyata juga tidak ada satupun para sahabat yang melakukannya, atau kepada Hasan, Husain, ya, juga tidak ada satupun. Menunjukkan ini adalah khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Maka kita lihat bagaimana fenomena dan kenyataan yang ada dari kaum muslimin, yang mereka sangat-sangat mensucikan orang-orang yang katanya mereka dari para habaib, ya, para habib-habib ini, ya. Cium tangannya, barokah dijilati, diibul, gak tahu ya. Allah musta'an, ini tidak ada barokahnya, ya. Yang ada barokahnya hanya jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Ini khusus. Dan ini karena ini juga dilakukan oleh para sahabat, dan para sahabat, Rasulullah pun membiarkannya. Demikian pula mereka berebut dari bekas wudunya Rasulullah. Berebut dari bekas wudunya Rasulullah, demikian pula dari bekas minumnya Rasulullah. Ketika Rasulullah minum di satu gelas, maka diperhatikan di sisi mana beliau minum, ya. Di sisi mana beliau minum, ya. Kemudian ini para sahabat seperti itu. Satu gelas bersama, ini biasa. Ini tabaruk, yang mengambil barokah dari Nabi SAW, hanya pada jasad beliau saja, yang lainnya tidak ada. Kemudian dari kisah ini, dari riwayat ini, Rasulullah mengkhususkan kepada Abu Thalhah, ya. Dimana rambut beliau diberikan kepada Abu Thalhah, padahal banyak sahabat yang lain. Ini menunjukkan bahwa sebagian orang ini ada kekhususan, mengkhususkan sebagian orang dengan kebaikan dan tidak diberikan dan tidak kepada yang lainnya. Dari kisahnya, tentunya ini juga mengubah satu keistimewaan dan kemuliaan kepada Abu Thalhah itu sendiri, bagi Allah Ta'ala. Dan Abu Thalhah ini adalah bapak tirinya Anas bin Malik, ya, suaminya Ummu Sulaim. Suaminya Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini seorang sahabiah yang sangat luar biasa, yang dulu sudah pernah kita singgung. Ini teladan, ini seorang ibu yang luar biasa, seorang istri juga yang luar biasa, ya. Baktinya kepada suami, perhatiannya kepada anak, ya. Juga sungguh-sungguhnya dalam thalabul ilm, dalam mencari ilmu. Demikian pula keberaniannya dalam berjihad, ikut berjihad juga, bahkan megang pedang, ikut megang pedang. Ini Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala. Ini jemaah mendakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari terkait dengan bab yang dibahas oleh Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala tentang mendahulukan yang kanan. Kemudian berikutnya kita masuk pada bab berikutnya, masih di Kitabul Adab, dari tentang adab makan. Bab tentang adab makan. Tentunya makan di sini masuk di dalamnya, minum dan yang semisalnya. Bab tentang yang pertama adalah tentang tasmiyah, mengucapkan bismillah di awal kita mau makan atau minum, dan mengucapkan alhamdulillah ketika akhir selesai dari makan dan minum. Qala al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma qala Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yadik. Muttafaqun alaihi. Dari Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada, ini mengisahkan setelah dewasa. Ini kisah ini adalah ketika Umar ini masih kecil, masih anak-anak. Karena di lafaz yang lain mengatakan, "Ya Huda, wahai anakku," panggil ya, "wahai anak," makan anak kecil. Dan ini adalah Umar ini adalah anak tirinya Rasulullah. Anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Salamah bapaknya itu adalah saudara sesusuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal istrinya Ummu Salamah diambil oleh Rasulullah ya. Jadi diperistri, dipersunting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu adalah Umar ini masih kecil ya, dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu hari makan bareng. Ketika makan tangannya itu ya namanya anak-anak ya, gerayangan kemana-mana. Maka Rasulullah langsung menegurnya, mengatakan, "Ya gulam, wahai anak, sammillah, ucapkan bismillah, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yadik, dan makanlah dari yang dekat denganmu." Muttafaqun alaihi. Dan ini juga sudah kita bahas ya. Di sini sudah diulang oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ini dalam bab tentang perintah tentang wajibnya untuk apa namanya memerintahkan, mengingatkan pada anak-anak yang sudah mumayyiz ya, yang sudah bisa membedakan yang baik ataupun yang buruk, mumayyiz. Ini masih anak-anak meskipun belum baligh. Untuk mengingatkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini dalam bahkan pendidikan, meskipun anak itu masih anak-anak, tapi sudah mengerti yang baik dan yang buruk. Ya. Maka dibimbing. Ya. Ya, ini pentingnya untuk membimbing mereka agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu belum wajib, tapi dibiasakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syahidnya di sini adalah sammillah. Ketika mau makan mengucapkan bismillah. Dan ini agar makanan yang kita makan tentunya adalah berkah ya. Kemudian tidak diganggu oleh syaitan nah, syaitan tidak ikut nimbrung makan bersama kita. Karena yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala itu akan terjaga dari gangguan syaitan dan senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal-hal yang baik maka hendaknya jangan lupa untuk mengucapkan tasbihnya. Mengucapkan bismillah. Mau makan bismillah. Mau naik kendaraan bismillah. Mau nebang pohon bismillah. Mau apa saja, bahkan mau masuk kamar mandi pun bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah. Maka ini kita akan terjaga dari gangguan syaitan. Ketika kita masuk WC dalam keadaan mesti kita telanjang ya, maka Allah akan butakan mereka dari melihat kita. Ya. Dan ini tidak akan melihat kita meskipun kita tidak memakai baju. Allah akan butakan mereka dari melihat kita ketika kita tidak berbusana. Ini faedah keutamaan dari senantiasa mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ini juga waqul bi yaminik, ini sebab dengan yang sebelumnya untuk makan memulai dari yang kanan. Mulai dari yang kanan. Kemudian hadis yang berikutnya, qala wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala, fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah." hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, yang dikatakan hadisnya adalah hasan sahih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan, jika salah seorang dari kalian itu makan, maka ucapkanlah, sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah bismillah. Fa in nasiya, jika lupa menyebutkan nama Allah, langsung makan saja. Nah, kemudian di tengah-tengah makannya baru ingat tadi belum bismillah. Maka kata Rasulullah, bimbingan Rasulullah, bal yaqul bismillahi awwalahu wa akhirah. Maka ucapkanlah bismillah awwalahu wa akhirah, dengan menyebut nama Allah awal dan akhirnya. Ini bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam jika kita lupa mengucapkan bismillah ketika makan atau minum, sama saja di tengah-tengah kita ucapkan ini. Karena apa? Nah, ini keutamaannya. Apabila kita lupa, dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau kita lupa mengucapkan bismillah, ternyata setan itu nimbrung makan dengan kita. Maka ketika kita mengucapkan itu, bismillahi awwalahu wa akhirah, langsung muntah. Setan itu akan muntah. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ini bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita senantiasa mengucapkan bismillah. Maka juga termasuk di antara zikir yang dituntun oleh Nabi alaihi salatu wasallam pagi dan sore hari, di antaranya adalah bismillahi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samii'un 'aliim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, la yadhurru ma'asmihi syai'un, tidak akan memberikan madharat, tidak akan mendapatkan madharat sesuatu apapun yang bersamanya disebut nama Allah Subhanahu wa taala, di langit ataupun di bumi. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka ketika kita dimanapun, ini untuk kita senantiasa ingat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismillah la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Maka ini senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan lafaz-lafaz yang ada adalah mengatakan samillah, bismillah, itu mengucapkan bismillah. Bagaimana kalau kemudian bismillahirrahmanirrahim? Ketika wudu juga demikian, bismillah, lafaznya seperti itu. Bagaimana kalau ditambah dengan arrahmanirrahim? Maka kita mencukupkan dari yang disabdakan oleh Nabi, ini lebih aman, lebih selamat. Meskipun tambahan Ar-Rahmanir-Rahim ini baik, ya, tapi kita mencukupkan dengan yang diperintahkan oleh Nabi, bismillah, itu saja cukup. Ya. Bismillah, ketika mau wudu, bismillah, mau makan, bismillah. Ya. Tidak ada tambahan Ar-Rahmanir-Rahim. Dan dalam hal ini artinya memang tidak ada nas yang sharih yang jelas tentang tambahan riwayat ini. Hanya diantaranya juga Imam Nawawi yang mengatakan ziyadatul hasan, ziyadatul khair, khair, katanya. Tambahan yang baik maka jadi baik. Maka ini tentunya tidak demikian dalam masalah sunnah. Ya. Dengan tambahan Ar-Rahmanir-Rahim. Maka ini bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini kita mengucapkannya cukup di awal saja. Ya. Cukup di awal saja atau ketika kita lupa, kita mengucapkan tadi bismillah awwalahu wa akhirah. Ini sudah cukup. Dan tidak mengulanginya. Adapun sebagian, termasuk di antaranya Imam Al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, ini yang mengatakan menyebut bismillah setiap suapan ya. Maka ini tidak ada dalilnya ya. Tidak ada dalilnya. Dan ini istihsan dari beliau saja, artinya anggapan baik dari beliau saja, dan dalilnya ini tidak ada ya. Maka ini kita mencukupkan dari yang dituntunkan Rasulullah SAW mengucapkan bismillah, dan cukup sekali saja. Kemudian faedah dari bismillah tadi sudah kita, di antaranya kita sudah singgung. Karena dengan ucapan bismillah ini, keberkahan akan kita dapatkan dari makanan. Kemudian syaitan terhalangi dari ikut nimbrung bersama kita dalam makan. Maka syaitan tidak akan berani untuk nimbrung makan bersama kita. Kemudian dari hadis ini menunjukkan bahwa hikmahnya Islam yang demikian perhatian dengan manusia yang memiliki sifat pelupa. Maka dikatakan insan karena apa? Nisyan, dibalik saja. Insan nisyan. La yusammal insan illa linisyanihi. Tidak dikatakan manusia itu adalah insan kecuali karena nisyan, jadi suka lupa, suka lalai. Maka di sini juga Rasulullah ingatkan, ketika lupa makan, ketika lupa mengucapkan bismillah, untuk kemudian mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah. Untuk mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirah ya. Meskipun sudah di tengah atau mungkin akhir ya, belum selesai kita makan, ingat itu, kita mengucapkan ini. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa tidaklah seseorang mengucapkan ini kecuali syaitan itu akan langsung muntah ya. Langsung muntah. Ini fadilah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu." Jika seseorang itu masuk rumahnya, "fa dzakarallaha ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masuk dan ketika makan. Ketika masuk rumah, bismillah. Ketika makan, bismillah. Qala syaitanu li ashabihi. Maka setan akan berkata kepada para kroni-kroninya, pada kawan-kawannya dari setan ini, la mabita lakum wala asya, kalian tidak ada tempat menginap dan tidak ada makan malam. Nah, artinya terhalangi. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala 'inda dukhuli. Dan ketika masuk rumah dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ketika masuk, qala syaitan, maka setan akan mengatakan, adraktumul mabit. Oh, kalian dapat tumpangan menginap. Adraktumul mabit, kalian dapat mendapatkan tempat menginap. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'amihi. Dan ketika tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala makan, qala, maka setan akan mengatakan, adraktumul mabita wal asya, kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Subhanallah. Diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Sesuatu hal yang tidak berat, mengucapkan bismillah saja kan, hanya dua suku kata saja. Ini ketika kita masuk rumah ya, untuk jangan lupa ya. Maka boleh jadi ya, rumah kita kadang banyak setannya. Dari sisi apa? Kok sering marah-marah sama istri, sama anak-anak, maunya mesti ada yang gak beres ini. Ketika masuk ini dikuntit oleh syaitan. Ketika masuk rumah tidak mengucapkan bismillah, maka syaitan mengikutinya. Boleh jadi seperti itu. Jangan kemudian kita apa namanya, cari gara-gara, mencari kesalahan-kesalahan anak atau istri atau yang tidak bersalah kemudian disalahkan, padahal terkadang itu dari diri kita sendiri. Ya, ketika masuk rumah, maka kadang-kadang jadi seperti itu, boleh jadi adalah akibat kita sendiri. Maka ini kita bimbing keluarga kita, anak istri kita, ketika masuk rumah mengucapkan bismillah, mengucapkan salam, ini adab yang baik. Maka insya Allah kalau ini dijaga, keberkahan senantiasa dan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan selalu menyelimuti, menyirami kepada rumah tangga kita. Indah sekali. Karena dari hadis ini diambil faedah bahwa semua yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya, maka setan akan putus asa darinya. Setan akan putus asa. Dan dari hadis ini menunjukkan bahwa setan itu selalu muraqabah, selalu mengawasi manusia kapan lalai dalam segala perbuatannya, dalam seluruh tasarufat, tingkah lakunya. Ini selalu dikuntit terus oleh setan. Kalau lalai, maka dia mendapatkan bagiannya. Tidur, lupa doa, nah, diganggu mesti. Yang hanya kemudian diganggu, berat, dan seterusnya. Semuanya selalu mengintai. Ingat, jawab yang belakang Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan innahum yaraunakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya mereka melihat kalian dari sisi kalian tidak bisa melihat mereka. Maka Rasulullah memberikan penjagaan, dan ini imunitas, ya. Imunisasi, ya, menjaga diri kita dari gangguan syaitan adalah dengan senantiasa zikir, ingat kepada Allah, mengucapkan bismillah. Ini diantaranya hal yang ringan, tapi terkadang diringankan oleh manusia, diringankan oleh manusia. Maka ini yang harus kita perhatikan untuk kita berlindung kepada yang menciptakan syaitan, ya, melindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan ini. Ya, maka dengan itu setan akan setan akan putus asa dan kita akan terbebas dari gangguan-gangguannya. Dan dari hadis ini jelas menunjukkan bahwa syaitan itu akan menginap di rumah yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Tidak dibacakan ayat Al-Quran, hanya disetel musik-musik, lagu-lagu seharian. Maka ini setan tok. Setan pun juga akan sorak-sorai, ya. Tidak dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ini maka ini rumah-rumah yang dimasuki oleh syaitan. Makan, minum, dan setan pun akan ikut makan dari penghuni rumah itu yang ketika makan tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini juga diambil faedah bahwa setiap setan ini ada pengikut dan ada para penolongnya yang selalu apa namanya memberi kabar gembira, memberikan bukan kabar gembira, iming-iming, ya, hanya memberikan iming-iming saja, dan kemudian mereka pun mengikuti perintah-perintah syaitan ini, bisikan-bisikan syaitan masuk. Nasrullah salamun alaikum. Maka ini jemaah berkat Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang perlu diperhatikan dari tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, setiap hari kita kerjakan, ini kalau kita lalai, maka nasrullah salamun alaikum, syaitan pun mengintai kepada kita dan senantiasa mengintai kelalaian kita. Dari sini mudah-mudahan berikan motivasi kepada kita untuk kita senantiasa ingat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan kita. Agar kita tatkala diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala pun juga dalam keadaan ingat dan dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyebut namanya di hadapan yang lebih banyak. Ini banyak keutamaan. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan sore ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.